Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kita lanjutkan pembahasan kitab Mutayyib atau kitab kecil 100 hadis fil hifzi, untuk dihafal pada hadis yang ke-81. Qala al-mu'allif rahimahullah an Jabirin radhiyallahu anhu an Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam qala la ta'kulu bis-shimali fa innash-shaytana ya'kulu bis-shimali. Rawahu Muslim. Dari sahabat Jabir ibn Abdullah radhiyallahu anhuma, dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, beliau bersabda, la ta'kulu bisyimal, janganlah kalian makan dengan menggunakan tangan kiri. Fa innasyaitana ya'kulu bisyimal, karena sesungguhnya syaitan makan dengan tangan kiri. Diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah. Datang pula dengan lafaz yang lain, sama dari sahabat Jabir, riwayat Muslim, Nabi mengatakan la ta'kulu bisyimali fa innasyaitana ya'kulu wa yashrabu bisyimalihi. Janganlah kalian makan dengan menggunakan tangan kiri, karena sesungguhnya syaitan makan dan minum dengan tangan kirinya. Diriwayatkan Muslim. Datang pula dari sahabat Abdullah ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, di sini ada penekanan, ada nun taukid. Nabi mengatakan la ya'kulanna ahadukum bishimalihi wa la yashrabanna biha. La ya'kulanna, ada nun taukid, astaqila nun taukid yang double, nun bertasydid, artinya janganlah sekali-kali salah seorang di antara kalian makan dengan menggunakan tangan kirinya. Wala yashrabanna biha, jangan pula sekali-kali dia minum dengan tangan kirinya. Fa innasyaitana ya'kulu bishimalihi wa yashrabu biha. Karena sesungguhnya syaitan dia makan dengan tangan kirinya, wa yashrabu biha, dan dia minum dengan tangan kirinya. Diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah. Baik, barakallahu fikum. Kita mengetahui ya dari hadis ini, demikian pula hadis-hadis yang lain, adanya adab-adab yang harus diperhatikan oleh seorang insan, seorang manusia, ketika dia makan, demikian pula ketika dia minum. Pada lafaz yang dibawakan oleh musannif di sini rahimahullah, penyebutan larangan makan. Ya. Seandainya hanya dengan lafaz ini, la ta'kulu bisyimal, janganlah kalian makan dengan ya tangan kiri semata-mata dengan lafaz ini bisa menunjukkan larangan makan dengan tangan kiri, demikian pula larangan makan dengan tangan kiri, larangan minum dengan menggunakan tangan kiri. Apalagi ada lafaz yang lain yang menunjukkan larangan makan dan minum. Baik, pada hadis yang sudah kita baca tadi, di sini terdapat pertama an-nahyu anil akli wasyurbi bisyimal, larangan makan dan minum dengan menggunakan tangan kiri. Larangan ini adalah an-nahyu litahrim, larangan ini adalah larangan yang menunjukkan haram, bukan semata-mata perkara makruh. Kenapa demikian? Kenapa dibawakan kepada perkara haram? Sebagaimana kaidah yang ma'ruf, al-aslu fin nahyi yufidu tahrim, pastinya hukum asal dari larangan itu adalah menunjukkan haramnya perkara tersebut. Ya. Apalagi di sini disebutkan di antara ilahnya, sebabnya kenapa dilarang makan dan minum dengan menggunakan tangan kiri. Nabi menyebutkan ilahnya, Nabi menyebutkan sebabnya, karena makan dan minum dengan menggunakan tangan kiri itu termasuk dari tasyabbuh, menyerupai syaitan, demikian pula ya menyerupai orang-orang kafir. Karena istilah syaitan ini adalah ya jin yang kafir. Kana minal jinni fafasaqa an amri rabbi. Syaitan adalah jin yang kafir. Karena jin ada yang muslim, ada yang kafir. Nah, kemudian dari hadis ini pula menunjukkan ya selain tadi larangan atau haramnya makan dan minum dengan menggunakan tangan kiri. Di sini juga menunjukkan haramnya at-tasyabbuh bisyaitan wal kuffar. Sebagaimana hal demikian dibuat oleh An-Nawawi rahimahullah taala dalam kitab beliau Riyadhus Shalihin, tahrim at-tasyabbuh bisyaitan wal kuffar. Haramnya bertasyabbuh, haramnya menyerupai syaitan dan orang-orang kafir. Haramnya tasyabbuh, menyerupai syaitan dan orang-orang kafir. Kenapa demikian? Ya, karena tasyabbuh, tasyabbuh tinjauannya adalah perkara zahir, perkara yang tampak tanpa melihat unsur niatan dalam kalbu. Ini tasyabbuh, penyerupaan pada perkara-perkara zahir, baik dari bicara, berpakaian, kemudian cara makan, cara berjalan, potongan rambut dan lain sebagainya, perkara-perkara yang sifatnya lahir. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi menyebutkan secara umum, man tashabbaha bi qaumin fahuwa minhum. Siapapun yang tashabbuh, menyerupai suatu kaum, maka termasuk dari mereka. Ya. Perkara tasyabbuh, perkara yang sangat berat yang diingatkan oleh agama ini. Ya, perkara tasyabbuh menyerupai syaitan, menyerupai orang-orang kafir, jika dibiarkan dan tidak ada upaya untuk meninggalkannya, akan berdampak, akan berakibat menyerupai dalam perkara batin. Na'udzubillah min dzalik. Demikian juga dari hadis ini dan juga hadis yang lainnya, menunjukkan wajibnya bagi kita semuanya, laki-laki, perempuan, tua, muda, termasuk di sini adalah anak-anak, dididik sejak kecil, ya, wajibnya makan dengan tangan kanan. Membiasakan anak-anak kita, mendidik anak-anak kita dengan adab-adab Islami. Mendidik mereka untuk diantaranya adalah makan dengan menggunakan tangan kanan. Dalam hadis yang ma'ruf, ya, Nabi SAW berpesan kepada seorang anak, seorang sahabat yang masih kecil ketika itu. Nabi mengatakan, ya gulam, sammillah, kul biyaminik, fakul mimma yalik. Ya gulam, wahai anak. Hanya kepada anak kecil. Di sini pentingnya pendidikan adab, ya, dari kecil sudah dibiasakan dengan perkara-perkara yang baik, dibiasakan dengan ibadah, dibiasakan dengan ketaatan. Tapi di antaranya adalah terkait dengan adab makan, adab minum. Wahai anak, sammillah, ucapkan bismillah. Mengucapkan bismillah perkara wajib. Kul biyaminik, makanlah dengan menggunakan tangan kananmu. Kul mimma yalik, dan makanlah makanan yang ada di hadapanmu ketika makan berjamaah. Nah, ini adab yang sangat penting untuk diperhatikan dan diamalkan. Dan dari sini pula menunjukkan secara jelas adanya syaitan. Inna syaitan, fa inna syaitan. Ya, adanya syaitan, makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan hikmah yang amat agung dari Allah Subhanahu wa taala untuk menguji hamba-hambanya. Siapakah yang menaati Allah dan siapakah yang menaati syaitan? Masing-masing akan menjadi walinya. Orang-orang yang taat kepada Allah, maka mereka adalah orang-orang menjadi walinya Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, orang-orang yang menaati syaitan, dia akan tunduk, dia akan mengikuti dan menjadi walinya syaitan. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita dalam ayatnya, dalam surat An-Nur ayat 21, ya ayyuhalladzina amanu la tattabi'u khutuwatisyaiton. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mengikuti langkah-langkahnya syaitan. Wa may yattabi' khutuwatisyaiton fa innahu ya'muru bil fahsya'i wal munkar. Dan siapapun yang mengikuti langkah-langkah syaitan, sesungguhnya dia, syaitan itu, memerintahkan kepada perbuatan keji dan mungkar. Syaitan adalah musuh bagi kita, maka jadikanlah dia sebagai musuh, ya. Mereka bisa melihat kita sementara kita tidak melihat mereka. Inna syaitana lakum aduun fattakhidhuhu aduwa. Sesungguhnya syaitan adalah musuh, maka jadikanlah dia musuh, ya, jangan diposisikan sebagai teman. Dia musuh kita dalam segala perkara. Lebih ketaatan, dia akan berusaha menjerumuskan kita, termasuk dalam perkara sholat. Bagaimana syaitan berusaha untuk mendatangkan was-was, berusaha untuk membisik-bisikkan ketika kita sholat takbiratul ihram sampai salam. Dia berusaha untuk mengganggu kekhusyuan kita, sehingga adalah kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dijaga dari godaan syaitan. Baik. Kembali ke sini, pentingnya adab bagi kita semuanya, bagi kita demikian pula anak-anak kita, keluarga kita, dididik sejak kecil dengan adab-adab Islami. Haramnya makan dan minum dengan menggunakan tangan kiri. Sebagian para alasan kenapa menggunakan tangan kiri, karena tangan kanannya belepotan dengan makanan. Nah, diingatkan oleh para ulama, di antara Syekh Ibnu Taimin rahimahullah taala, ya, itu hanya bukan kotoran, itu hanya makanan. Ketika minum, gunakan dengan tangan kanan. Kalau gelasnya nanti itu dianggap kotor, gelasnya nanti dicuci lagi. Lebih-lebih sekarang banyak gelas atau wadah yang dipakai untuk minum sekali pakai. Ya, maka sekali lagi hal ini harus diperhatikan dalam satu hadis yang ma'ruf pula. Ada seorang yang makan dengan tangan kiri di hadapan Nabi SAW. Ya, ra'an Nabi SAW rajulan ya'kul bishimalihi fanahahu. Ada seorang laki yang makan di hadapan Nabi SAW dengan tangan kirinya. Lalu Nabi melarang orang itu, karena itu kemungkaran, karena itu adalah tindakan menyerupai syaitan. Apa kata orang tersebut? Karena gengsi, karena sombong. Kata dia, la astati'u an agula, yani bil yamin. Kata dia, saya enggak mampu, saya enggak bisa. Ya, makan dengan tangan kanan. Kata orang tersebut, saya enggak bisa makan dengan tangan kanan. Maka Nabi SAW, hadis yang diriwayatkan Imam Muslim, Nabi mengatakan, la lastata'ta, engkau enggak mampu. Ya, tidak ada menghalangi dia kecuali kesombongan. Fama rafa'a yadahu al-yumna ila famihi ba'da dhalik. Maka orang itu pun tidak bisa mengangkat tangan kanannya karena sombong, karena angkuh, enggak mau makan dengan tangan kanan. Dia mengatakan, saya enggak bisa makan dengan tangan kanan. Dia mengatakan, lastata'ta, engkau enggak mampu. Didoakan kejelekan oleh Nabi SAW. Benar, langsung seketika itu orang tersebut tidak bisa mengangkat tangan kanannya ke mulutnya, menjadi lumpuh. Na'udzubillah min dzalik. Ini suatu pelajaran penting bagi kita. Ya, sebagian ulama memasukkan ya perkara ini, adanya istihza, melecehkan sunnah, menghina sunnah, merendahkan sunnah, dan contohnya banyak. Dan sebagian orang yang menghina dan melecehkan sunnah, maka hukumannya seketika itu di dunia tersebut dihukum oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nas'allahu salam wal afiyah. Wallahu alim bis-shawab. Alhamdulillahirabbil alamin.